sukses kita pasti akan jadi. Jadi orang berguna, jadi orang berkarya di dalam menggapai cita. Janganlah sampai nasi menjadi bubur, menyesal tiada arti di kala uzur. Badan jadi merana, hidup jadi sengsara. Sadar teman.